Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil keringat kita bersama, harta kita bersama, sehingga terwujud majelis taklim yang demikian mulia ini. Oleh karena itu sudah jalan saya dulu. Kalau tempat ini sudah berfungsi, nama-nama ahli kubur yang tercatat atau yang sudah diniati ini akan mengalir terus. Yang bisa meringankan bapak ibu kita, keluarga kita, sing sampun sumari, sing sampun wafat di alam kubur sana. Oleh karena itu, mari sebelum pengajian kita mulai, kita hadiah Fatihah kepada ahli kubur kita yang telah kita diambil dalam perjuangan ini. Semoga benar-benar bermanfaat tempat ini bagi beliau-beliau yang sudah wafat, khususnya kanti pulau dan jemaah setia. Al-Fatihah. Hadirin yang saya muliakan, adik-adik ini, sebelum saya ngaji kitab Al-Hikam, yang perlu kita ketahui dulu adalah kuncinya dulu. Sebab segala sesuatu itu ada kunci. Ya, kunci untuk memahami kitab Al-Hikam hanya hidayah. Tanpa hidayah beraiso, itu kuncinya. Sedangkan kuncinya al-mujahadah. Al-mujahadah itu mustahil hidayah. Wa mustahil hasibah. Jadi kunci untuk mendapatkan hidayah hanya mujahadah. Maka tanpa mujahadah tidak ada alatnya. Ya termasuk mujahadah sholawat wahidiyah. Ini adalah mujahadah yang paling gampang. Sebab apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, maksudnya sungguh-sungguh ya ditulung pimpisan sak mampunya, ini akan menelurkan ini buah yang sangat besar di dalam hati kita. Kalau hati kita ini sudah mendapat hidayah, ilmu itu masuk langsung di hati kita. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai uswatun hasanah. Ini ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak langsung ke otak, langsung oleh Allah ditarik hati. Fa'innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah. Ini dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan kepadamu hidayah ala qalbika. Itu di atas hati, itu di hatinya, hatinya itu maksudnya. Jadi pada Rasul aku menurunkan ilmu, menurunkan hidayah, ini tak langsung untuk menjelin hatimu. Bi'inan billah, kelawan wajini Gusti Allah. Maka kalau ilmu itu sudah masuk ke dalam hati, ya maaf, bolehlah bodoh lahirnya. Dipandang orang hina, pekerjaannya dipandang orang, ya gak ada nilainya. Tapi di sisi Allah, di mata Tuhan, orang itu sangat mulia, hadirin. Makanya anak-anak, adik-adik, hadirin, orang-orang itu sasa. Walaupun kamu kerjanya berat, buruh tani, kerjaan jangan dipandang rendah. Dinyek uang-uang pun gini, kancangnya ngerasanya, jangan dipesasa. Sebab mulianya manusia itu bukan dari lahirnya. Apa kalau saya sudah haji mesti mulia? Tidak, belum tentu. Mulianya manusia di sisi Allah dari hatinya. Tekuk aku. Hati yang mana? Ya tentu hati sama utawal gitu maksudnya. Hati yang pernah dengan mujahadah. Ini hadirin, bukan dari ibadah. Banyak orang-orang ibadah dipandang jago, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena hatinya kotor, orang yang ada ya. Kenapa kita mendengar dalam sejarah Azazel Allah beda, luar biasa. Tapi di sisi Allah, di mata Tuhan, dia tidak ada apa-apanya, bahkan dianggap sebagai musuh Tuhan. Padahal ahli ibadah, bukan itu. Tentu dari hati, jiwa, kembali jiwa dari hati yang bersih, hati yang benar-benar suci, hati yang senantiasa koreksi diri. Suatu saat Rasulullah SAW ini kumpul di Masjid Nabawi. Waktu malam dengan sahabat, waktu Kanjeng Nabi berjaga, terus Kanjeng Nabi itu musyrik, meripatin itu menerawang ke atas sambil kosong pandangannya, seperti menerima wahyu, seperti menerima dahulu. Mata memandang ke atas menerawang dengan kosong. Sahabat tahu kenapa Rasul memandang ke atas dengan menerawang, tidak sinar di matanya. Setelah dia menerawang ke atas, baru mata yang pandangan kosong, terus ngucap Rasul. Keposin kamar kanjeng Nabi hadirin. Nanti sebentar lagi akan datang di kalangan kamu orang yang ahli surga. Itu kata Rasul. Kali pandangannya kosong. Jadi dilindas oleh uang ahli surga mungkin masjid ini. Ustaz itu sokan kaku telah tahu sopo yang dimaksud. Semua noleh ke kanan, ke kiri, menoleh ke belakang. Diulangi lagi oleh Rasul. Sebentar lagi ada seorang ahli surga masuk ke dalam masjid ini. Barang bawa toleh ke ono. Nari nganang, nari budi. Tau-tau datang seorang sahabat yang datang dengan terlambat, tau-tau duduk di samping dekat dengan Rasul. Sehingga sahabat semua mata tertuju kepada seorang sahabat yang datang tadi. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak semua berbeda. usah ulang-ulang seperti itu. Jangan berbeda. Sebab itu tidak mungkin berbeda dari hati. Ini hadirin. Sebab cita-cita karena rusak tujuannya. Lek sifat kasut yang ini hati tidak cepat-cepat dipasangi, pasti akan cukup virus bakteri yang membunuh percaya itu. Ingat itu. Lek mustahil sangat mengungkong berusaha kain hati tak dipasangi, itu adalah cikal bakal penyakit yang akan menghancurkan jemaah. Maka ada jalan menjadi pembersih hati. Itu lebih dari sana ini hadirin, hadirin yang hadirat, hadirin majelis. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat besar sekali menimpa umat masyarakat. Sehingga banyak di antara kita terkata sehari, kita, saya, dia ragu menghadapi ujian. Mungkin kita menghadap kiblat sujud. Mungkin kita Allahu Akbar. Mungkin kita subhanallah wa suci Allah. Walhamdulillah dan maha terpuji Allah. Lesan kita ucap. Itu lesan, tapi hati kita gagal. Saat ada ujian, mungkin gagalnya menggawaskan saja. Lesan menggawaskan. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Alhamdulillah, Allah Maha Suci. Terpuji. Subhanallah, Allah Maha Suci. Hanya tiga lesan. Saat kita memuji Allah Maha Terpuji, hati kita mengukur kepada Gusti Allah. Aku mengapa memberi anak kok nakal? Mengapa aku istihtiar kok gagal? Mengapa aku hidupku kok sik soro? Padahal saat ini aku sujud, tiap hari aku mujahadah. Pekerjaan tak kunjung datang. Pekerjaan tak kunjung hasil. Nah itu berkata Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Lambungnya Allah Maha Terpuji, Alhamdulillah. Allah Maha Suci, Subhanallah. Tapi hati hadirin, hati. Menurut Maha Suci engkau ya Allah. Tapi hati mengatakan, Allah keadil, aku belum diberi. Maha Terpuji engkau ya Allah. Kita mangkel dengan Tuhan karena ujian yang tak kunjung hadir selesai. Kita bagaimana hadirin berhadirat? Ingat ya, ya, kita hamba. Kunjungan ini kabul. Yang mana harus di Allah? Kita kabul. Sejenis kabul yang lahir dari batin. Nah kalau yang namanya Alhamdulillah, ya hatinya ya Allah Maha Terpuji. Lara ya Allah tetap Allah tetap terpuji. Mata ya Allah tetap terpuji. Itu maksudnya begitu. Kita akan lihat ya. Kalau kaya, Allah terpuji. Kalau Allah terpuji ke anak, dengan saya ini, Allah tidak dengar. Allah keadil, Allah keadilan kembali. Maaf, hadirin. Maaf, hadirin. Maaf. Inna fakirna kita berdiri aswamanana. Sesungguhnya penyakit menyusah penuh. Walaupun semuanya sudah pernah mucah jahat sudah tertempat. Hatimu kok kemulau. Tak cocok kalau Allah Akbar yang diucapnya. Tak cocok kalau Allah Maha Suci. Jangan apa-apa. Tak dengar. ku inna mubarakin fitdarakin. Sesungguhnya hati yang kotor, munafik, gak cocok dari ucapan lain, fitdarakin asfari minanna, tempat termasuk pada neraka yang paling bawah. Ini tempat neraka dari mahadir. Mari kita perhatikan. Maka dengan ujian yang ada di tengah-tengah masyarakat, kita harus waspada. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang diuji. Tanpa ujian kita tidak dicintai, tidak tahu kalau dicintai. Bahkan dalam salah satu hikayah di zaman dahulu ada ulama besar. Ya ulama itu diuji oleh sakit bertahun-tahun sehingga sakitnya itu sangat parah, hanya tidur. Kalau orang Jawa nyebut lorone tapi kembangnya amben. Sehingga di amben itu dilebani buat buang air besar. Hati buang air besar atau tipis jadi kono dilebak nolik. Itu harus diambil, dicuci. Itu bukan hanya sebulan dua bulan, bertahun-tahun. Sehingga masyarakat banyak yang sibuk. Ini masih kiai lorong ini nemeni. Belum nih kiai lorong-lorong. Paling kali ini gak manfaat. Banyak yang begitu. Sudah. Terus datang konco-konco ini mondok pada kiai. Waktu datang ya ini bersama-sama dungo. Lalu cara waktu itu mujadah. Semua nangis. Bawa kiai yang sakit sangat mengemaskan dengan itu. Gak terawat wis tutup kalau kiai gak kelambung awak ikuru nenek buang air besar prok dari wajah yang sebesar di prok. Setelah nangis dia berdoa, ya Allah berilah kesembuhan sahabatku ini ya Allah. Setelah menemani yang mencari menyempatkan berdiri, maaf duduk lenggong karena ekor kepada teman-teman anu kiai, ya maaf undang aku, aku enggak nolak undang waras. Dapat dia tadi nangis gitu kan sambil nangis maka terima kasih kamu mendoakan saya sembuh. Tapi sesungguhnya saat temennya aku senang sakit, itu katanya. Ojo tengah waras aku, ya. Aku senang sakit. Apa-apa orang yang demikian dia ni. Orang pun tahu bahawa sakitnya itu ada kecintaan Allah yang luar biasa. Sampai nak menghati dalam ujian itu dia suka berdoa dalam ujian itu. Kalau kita kembali balik, jujur memang susah ya. Ikhtiar bisa mengenai musuh. Ya, jadi itu. Akhirnya dia berkata, ucapan. Mengapa kamu tidak senang ditengah nusuh? Iya. Sesungguhnya di dalam sakitku ini, ya tiap malam malam sama turun jabatan tangan dengan aku. Masa aku mengatakan jabatan dengan tanganku itu begitu aku sangat dekat sekali kepada Allah. Aku rindu dengan sakitku. Aku bahagia dengan ujianku ini. Sehingga malaikat datang bersalaman di setiap malam hari. Bergantian bersalaman padaku mengucapkan selamat. Inilah ujian-ujian yang telah diberikan kepada teman kiai-kiai salah di zaman itu. Jadi kita bagaimana kepada Allah? Kita harus diuji. Hidup boros mengalami ujian. Tapi tak ada ujian di segala badan. Jangan putus asa. Terus berjuang. Terus maju. Kak Allah sedang mendari dalam berjuang. Juga yang penting berji enak atau gak enak, itu bukan masalah. Yang penting hidup harus mengkaat. Muka hadirin yang hadirat, jadi panggilan perjuangan. Saat perjuangan di tempat lain, matahari hampir terbakar. Kamu, saya, kalian yang jadi setia, jadi panggilan perjuangan. Sambil kamu nanti, apa kita ngelibet di dalam perjuangan itu? Apa kita mau jadi payung, jadi tenggangnya perjuangan itu? Hidup memang harus begitu. Mengapa kamu tidak ada? Kita hidup harus berjuang, harus berdoa ibadah. Ya kembali dalam pengajian. Oleh karena itu, amal kita supaya benar-benar benar ibadah itu tergantung pada hati kita. Jadi kalau misalnya kata api kalau ingin langsung tergantung ke hati diri. Nah di dalam hati ini ada niat. Lek niat itu dipenuhi dengan hidayah mesti dari pengertian. Tapi lek niat itu dikutipi dari nafsu mesti yang terlampau. Ini mesti. Lek niat yang untuk dijalani hati ini penuh sinar hidayah mesti nilainya dari nilai pengertian kepada Allah. Nampak bahwa karena pengertian kerjanya menjadi ibadah. Ini berjuang karena ada sinar hidayah, jadi berjuangnya berjuang, jadi hidayah, jadi pengabdian. Tapi itu pengaruh nafsu, masih kata berjuang, masih kata ibadah, karena itu pengabdian, niatnya dari pengaruh nafsu. Akhirnya gak jadi pengabdian, tapi niatnya jadi untuk mementingkan diri sendiri. Aku tak sholat, aku tak haji, tapi nafsu andil di dalamnya. Apa? Aku lek lu haji, aku lek ibadah, ikin kok aku iso selamat dunia akhirat. Terbelok lo karu nafsu. Padahal kita ibadah hanya lillah melaksanakan pengabdian kepada Allah. Aku lek sholat bangi, karena di pengaruh nafsu, lek sholat bangi, aku cek. Enggak suruh orang bersih. Ini niatnya apa ibadah apa? Tapi niatnya begitu pengaruh nafsu. Sehingga terbalik lo. Lupa kepada Allah, menyembah, tapi niatnya enggak suruh aku. Anda kata, kasih Allah enggak suruh aku. Terus mulai yang ingin aku juga, kira-kira. Berarti niatnya akan berubah lagi. Ini dikembangkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tentang ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini didawakan innama a'malu binniyah wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi innama a'malu binniyah, sakjane segala amal perbuatan itu ditentukan niatnya mana, tergantung niatnya. Lek niat yang melakukan hidayah mesti harus di Allah kalau pamri, walaupun begitu Allah akan menghargai secara lahir, tergantung hatinya. Tapi kalau niat yang itu hatinya dikutip pengaruh nafsu, niatnya dibawa pengaruh nafsu. Aku tak berjuang, gue berjuang, akhirnya saya harus begini. Lek wis ngene aku ngono, jadi dikutola karo nafsu untuk kepentingan pribadinya. Apa kira panjenengan subhanallah maha suci Allah kita kotori dengan nafsu itu nanti. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Wong sak temene bagi seseorang itu tergantung jadi itu tadi. Lalu niatnya karena Allah, jadi hidayah itu saja. Lalu niatnya karena Allah, yang besok sudah berhidayah. ya termasuk ngadanan Gusti Allah. Tapi nek nyambi gak ilang, berarti ilang ilang ya karena ngelihat Gusti Allah. Yo jenguk besok nang dia di Allah. Lah nek nyambi supaya gelem ngono besok yo jadi swarga nang wong mongko. Lah besok nyambi karo ganjaran, yo jadi swarga nang ganjaran. Lewat nanti apa yang mulia, ya jadi aswar dengan kemuliaan itu. Tapi kalau nanti hilang, ya jadi anak Gusti Allah. Ya siapa sih benar yang berita di rumah kita? Gusti Allah. Ini bisa berburak dan berburak. Nama akmal itu niat, karena ada dalam wa makhluk jinnah wal insa. Ini dia, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia. Jangan manusia aku ciptakan, hanya menyebabkan kepada aku. Berarti nyembah barang aku. Makhluk gak oleh si ono aku. Gak oleh mandi liang-liangnya. Simpan dirimu aku. Gusti Allah. Ini kunci memahami gitu ya teman-teman. Liang apa? Liang? Liang itu amal apa ini ya guys? Bu amal lahir, bu amal batin. Mbok sing wajib karo sing sunnah, itu sing mubah. Itu sing langsung berhubungan dengan Allah dan Rasul. Apa contohnya sing dengan Gusti Allah? Sembahyang, poso, haji, maca sholawat, maca Al-Qur'an, maca nggih. Sing poso sing dengan Allah dan Rasul. Iku ndak boleh niat-niat tak liyane gak oleh. Poso. Ilang itu, bosku ganjaran apa? Iku urusannya Gusti Allah. Sama kalau melak-melak mengisi ganjaran, sama aku mengisi ilang. Sebenarnya aku mengkenal Allah itu. Iku jenis wong sing ibadah. Lagi yang jenis apa katakan? Mau poso, itu poso amal, itu ketika ganjaran apa? Sehingga sama amal, itu ilang. Tapi amal itu karena poso untuk ganjaran. Nah ini walaupun itu sudah terjadi kebiasaan, ayo diubah. Apa salah? Mendapatkan salah, tapi ayo dikuatkan, dikembalikan kepada porsi yang benar, aja seperti itu. Ya, jadi ya. Bukan kata sholat walailul qadar, kuwaktu berdunang masjid, kalau malam walailul qadar, itu ya. Ini apa cari mana? Ini malam walailul qadar, tanda-tanda ni Rasulullah berantai, ya wis aku tanang masjid, aku nang masjid mengkrono Allah, dari tuntunan Rasul, aku nang masjid tutup golek walailul qadar, tapi aku ibadah dan malam walailul qadar, karena Gusti Allah tutup golek walailul qadar. Gila. Sehingga penuhi dari Gusti Allah dan Nabi Muhammad Rasul Allah. Haji Budak haji kutu betul-betul Nila sebenarnya aku kerana Allah. Nek betul-betul gak mau apa-apa. Nafsu itu masih anggur. Aku gak lelah haji juga. Aku gak dicelok Pak Haji. Status sosial aku kan kok mesti rendah. Apa mana lek haji yang diikan lah satu rakaat ibadah di Mekah pada kalau satu sembilan rakaat di masjid selain Mekah kecuali Nabawi. Ya Nabawi 100 kali di mana di Nabawi satu rakaat satu rakaat di Nabawi satu rakaat di masjid lainnya dan di Mekah 100 kali. Makanya mempeng sholat karena dia 100 kali ini. Ya Allah, tapi ini dengar Mekah. Apa kok lumayan merapat? Ya sebab eman-eman di kono ku 100 rakaat kebandingan di Oman. Berarti aku sholat ku tak mempengi. Oh ya Allah, aku jangan ngomong. Oh kebetulan lah sini banyak berbelah. Aku sholat min kerana Allah pengertian kepada Allah. Tutup kerana aku akan bayar aku. Tapi niatku memilih. Kan ini banyak memilih. Aku aja. Nafsu ini tentang kerana. Jadi lelah. Jadi dilahirkan amal apa boleh lahir membantu perjuangan, membantu fakir miskin, mengambil duri di jalan, di dalam anak waktu sama mudah sepertan jaman sopa niat kerana Allah dari pimpinan langsung. Duduk krono ganjarane, tapi aku niat mengabdi kepada Allah. Krono aku urip di urip Gusti Allah, nek aku urip di urip Gusti Allah, berarti aku nyembah abdi marang sing urip nang aku, berarti mung lillah. Paham ya? Kita mantul, ayo dikoreksi. Jangan ngaji, nggak harus ngaji pada turun kanan. Apa kerana kebiasaan mawon, mawon ngaji dek, orang bisa ada. Apa mula apa teman-teman harus melihat. Nek ilmu ni harus mandi, kau menjadi akal mulia. Tapi kerasa ni hati yang kena perintah. Semua kita jangan baru bahasa ini. Mungkin apa karena ini berarti apa lelah? Tak semua orang mampu walaupun kita sudah menjajah, tapi terus tidak boleh putus asa. Lelah ilmu saya itu saya juga mengerti betul. Mulanya bertahu harus satu Bismillahirrahmanirrahim. Bertahu aja dan bertawal. Jadi mulai awal sampai akhir, walaupun kita tidak Rasulullah mengajarkan dan yang lain. Tapi masuk itu sudah letak melirah mulai berdoa itu saya tak niati karena Allah itu berbuatlah yang hubungan dengan istri, hubungan dengan suami, sang istri masak, masaknya bojone mungkin ojo kamu lihat kamu ngarep dalam bojoku itu lancar sehingga dirasaknya suratik. Niat, iki bojoku lho rezeki akeh. Wah niat, mangan sekali-kali iwak sing enak. Niati karena Allah, karena aku adalah mengabdi pada suamiku. Karena aku adalah taat pada suamiku, diperintah Allah taat pada suami. Selama ini mangkai rezeki, tapi kalau cintai nang bojo, niki duit Allah pakai nang bismillah kanggo pang bojo, yen bojoku lan anakku bismillah niat karena Allah. Sebab kalau teman-teman tidak benci, tidak tiba ibu aja. Sebab dasarnya senang, duduk dasarnya cinta, duduk dasarnya iya. Jadi kalau senang ambil bujuni, bujuni juga enak. Jadi kalau mangkuk, tidak dikek nol, jadi sama, karena tidak iya. Jadi lagi-lagi. Mangkuk, tidak mangkuk, itu sendiri, sama tidak sendiri, itu wakit, bulan-bulan. Ayo, senang-senang, dilakilin lah. Ya sesuai dengan kemampuan celakanya itu lirah dikala rezeki akan lirah dikala kalau rezeki akan lirah semampunya sudah kita tahu ayo kita penuhi dengan benar lahir maupun batin batin kau semua senang ambil anaknya senang ambil kancangnya senang ambil kancangnya sehingga tahu manfaat Allah sopawa yang senang berwoso senang berjuang senang sopako senang timbul perasaan cinta dengan semua yang baik-baik mendasari luar itu dasarnya senang mulai senang ke suatu saat berwoso berubah ini harus hilang senangnya lalu benci manfaat Allah wakam Allah dikolom manfaat aku benci ambil itu marah, tapi marahnya karena Allah itu yang benar. Tetapi marah benci, harus benci salah satu di dalam sepuluh. Tapi namaku karena Allah. Dan Abu Wadil jadi marahnya karena Allah. Akhirnya sesuai dengan jalan. Maka Allah kalau memberi membeli atau memberi dia marah. Kalau benci, benci dia kerana Allah. Rikola memberi dengan banyak karena Allah, bukan karena hadiah, bukan karena apa-apa, karena Allah. Dan jika dia menolak, menolak itu bukan Allah, bukan menolak karena nyek, menolak benci, menolak tak suka, semua inilah. Faklah kustak malal iman, apa-apa tahu sih, sungguh kusifurnya iman dengan singkong mereka. Inilah. Kita ngasih semua itu, ini layak langsung kita ngasih. Ibu mikir kamu urus saya berbaju berbagai. Kau sudah melakukan perintah. Yang ini tadi kamu mulai dari yang lebih sembuh. Makanya kita disebut munafik pertama. Urut ke urut mana? Urut ke urut mana? Sopir ke sopir mana? Pakai beri yang sudah Allah beri kesempatan yang diberi. Tuhan Allah berkali tapi tidak indah. Ini hanya enggak syukur. Kita kan juga tak, saya saja di sini. Yang sampai 40 yang ini, kerusi yang dipakai yang dia, apa baru tak pantas? Jauh dari amat yang daripada Allah. Waktu kurang dari ini, tak ngerti dia ni, bahkan tak ngerti dah Allah. Pura-pura tak munafik tak. Kita itu nggak mulu kan kosong. Inilah tak kau sabut, turun inilah. Ayo kita kencang dan inilah secara matematik. Ya, kita berbaju tadi. Bagaimana saya putri dalam wangi atau gaya putiran seketo? Ayo pemulihlah. Karena supaya umat Islam nampakkan harus bagus, harus semangat, harus sehat, apalagi Rasul gitu apa kebiasaan. Sebab itu soalnya kalau kamu hari ini bangun, yang pasten, dan ini untuk Allah kenapa ini? Iya, mau kamu hari sampai berani bawa sepatu itu ke Allah. Nah, kalau kemudian kau tidak dengar itu ke Allah, itu tidak dengar. Itu hanya sembilan dari sembilan. Tidak, yang ini kemuliaan di Allah itu betul-betul menjadi jadi yang kamu lho kusti Allah lho, sembilah itu kamu lho iya benar yang ini setiap mali itu karena lho kalau mali gak lho, jadi menangkan kok ini gak tahu lho, kok gak lho ini bukan berarti kita lho, kita saling mengingatkan saling mengingatkan, termasuk saya. Lila, berat tadi. Nak kalah berat, lila berat. Gaul pasti Allah. Apa artinya tidak manis? Pengangkatan itu sudah sekali berat untuk Allah. Ya kita ribahnya, kita ribah pelan-pelan, kita merangkak sambil mengaku sadari gila ngerti pasti kula niki tibake wong elek kata iku wong pun haji tapi nyatane gak lho apa oh ini kula niki apik jadi tok jadi ini kotor ya kuwi sambil berjalan sebab lah ada wong rumong soalnya aku sinar tetapi paham ya. Ini lah. Dan ibadah harus ini lah. Ya kak lihat tadi bohong, munafik. Kita gak salah membaca doa iftitah itu. Inna sholati wa tuhukahi Allah. Ya Allah, sakmini sholati lelaki wa nusuki lan ibadahku wa mahyaya lan uripku Gusti wa mamati lan sampai mati kula lillahi rabbil alamin adalah untuk Allah rabbul alamin. Niki kukuloh bersembahkan dengan panjangnya sabang sholat lima waktu dimojo janji ikrar matur Gusti Allah kula sholat ibadah kula urut kula ya urut kula berarti ambek kula mlebu-mlebune napas kula menurut ya urut kula berarti meripat kula sakit mula mula akan ijo kabeh keindahan berarti urut emak yang mula urut iku iso ngerungok no enak gak enak berarti ngerungok no apa itu tandanya urut rikolo watik, rikolo lunggu, rikolo nyambut wawu itu urut ini jenis wamah yang sampai mati kula termasuk uru kula mati dijabut Israel niku kula persembahan tumpah-tumpah menjenengan ya Allah rikolo kula sholat, sholat kula itu tanda Gusti Allah rikolo kula ibadah mujahadah kula zikir kula maca Al-Quran kula puasa kula haji niki kula persembahan tumpah-tumpah menjenengan ya Allah lan urip kula berarti mlebu-mlebu napas kula kula aturaken panjenengan ya Allah sampai mati kula kula serahaken panjenengan ya Allah niki janji kula Gusti Allah. Hadirin Gusti Allah pengiranku sampai janji-janji dia matur dia Gusti Allah gak nanggung-nanggung sepenuh ini padahal kula sampun wis pirang taun janji marang Gusti Allah. Ayo sampean koreksi. Mangga Gusti Allah ora kepindhang. Gusti Allah saja sudah ditipu. Wong janji nang Gusti Allah tapi gak diterapkan itu Gusti Allah. Ini nganti mati. Kita gimana? Kita mulia langsung. Iblis tak lagi boleh beristighfar. Mana sekali iblis salah dari Gusti Allah. Disuruh sujud kepada dia hanya iblis sekali. Aku menjalankan sakit sholat Hore Iblis Allah Iblis ternyata kesalahan aku bisa buah-buah dari Gusti Allah. Aku menjalankan sakit dunia minta dari Gusti Allah. Kalau kita lihat dengan sejarah mungkin lebih jauh daripada Iblis. Kita tidak pernah merasakan itu. Itu boleh disemani kalau orang tua-tua Umuman ini tidak ditutup kerana Gusti Allah sudah Gusti Allah marah bulan ini. Umuman ini sampaian juga kuah sudah bulan ini. Gusti Allah sudah kuah satu bulan ini. Gusti Allah marah bulan ini kerana Gusti Allah. Tapi tak jangan terus. Dia takkan semua mani mantang mani guru Gusti Allah. Lihatlah, sangat penting, sangat penting. Tak kenalilah, berarti lemah berkuil. Lihatlah, berarti amal tak kenal. Berarti selain Gusti Allah, musuhku, buahku, itu makhluk bukan Tuhan, tetap Gusti Allah. Bukan itu paksa ingin sumpah, lu kepingin suaraku, tapi kepingin ini kerana Allah berilah namanya. Tidak boleh, tidak. Kedua rokok, kedua ya dirilah. Karena aku takut akan diperintah tapi tetap harus pada Allah. Kita menafik. Kita menafik. Kita baik, tapi jauhnya jauh dari Allah. Jauh dari Allah SWT. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, mengabdikan diri. Ingat salat juga sangat taat moto iyyaka na'budu. Kepadamu saya mengabdi, kepadamu saya persembahkan semuanya ya Allah. Tentu itulah berdino, salat wajib foto. Lek mujah paling banyak berarti tambah 14. Lek pimpisan, lek pimpinan 14 semuanya. Maka iya anak budu, kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku mengabdi, kepadamu ya Allah semua kamu kami persembahkan. Tapi kamu malah bukan berhati Allah. Teman Allah jangan iya anak budu. Tanda-tanda pasti Allah iya anak budu. Kepadamu ya Allah aku mengabdi, tapi kita kan tidak mengabdi. Baik Gusti Allah, ya tapi bagaimana suaraku? Tidak ada suaraku di mana? Ayo, kita sudah jangan terlalu jangan banyak dipilih. Yang tidak sembuh begitu begitu terus. Hadirin, ya, mari kita renungkan diri kita. Berapa jumlah penipu-penipu jadi ini? Ini punya Allah. Semua milik kita. Kalau kita mau nengok ke bawah, berapa penipu penipu Tuhan ini? Dibandingkan dengan yang jujur dan sejak berapa? Ya termasuk saya penipu itu, jujur. Termasuk saya. Kita jangan sudah dibandingkan penipu penipu terus saja. Sifat yang amanah itu diwangi di sini bersama. Nah, apa kita tahu dulu? Kita berani yang berani, tapi yang perlu kau sangat berani. Apa? Kamu dari kitab Az-Zuhur itu? Kasih mengatakan fa'alul mundur ini lam ya'mal yu'adzabun mundur ini tabli ibadati wa'ad wa musibatu wa'ad mundur wa'ad mundur wa'ad lam ya'mal

nangis si juga kepada Allah. Itu betul nyonggok banyak. Betapa mulianya orang itu. Walaupun dipandang rendah di tengah-tengah masyarakat, tapi malaikat pada kagum tidak enak di gedung itu. Anak remaja satu, dia miskin, tapi nyonggok bawa ibadat itu. Betapa mulianya orang itu. Kami wali negeri Allah, aku tidak tahu. Itu anak-anak yang nangis itu. Di saat bala atau korol di tetes bumi motor suci, sabat itu hembara. Di saat orang tua akan diturunkan bala, anak ini jajah hembara. Tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirnya tidak. Allah berkata itu. Kembali ini jajah ya. Yang kemudian puan yang sebab ini kita tetap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangmu sing maca selawat tutup uang wabik, tutup uang sing serbanan, tutup uang sing gawe langi-langian. Tapi sing maca selawat adalah orang yang di jalanan, yang campur-campur. Orang yang khusus, tapi belum maca selawat. Karena kita penuh dosa. Yang menangkap itu ambil pasir tidak. Orang menangkap itu baunya sangat khusus sekali. Malaikat tidak akan turun untuk menangkap si jin dari bidang ini tidak. Angkat kecewanya langsung mengandung lalu salam. Dengan cara selamat waktu tak menangkap si jin yang menjadikan bidang. Sehingga tidak buat malaikat dawanya ngedek rasul tanah lalu malaikat kau tidak ngedek ngga rasul sebab bantuan ini kau tidak remaja menafak si jin dan menyebut karena kau yang menyanyi tapi si jin itu sangat banyak busuk yang betul-betul betul-betul sakit lima ayo saya sabar betul hadirin ya mari kita ayo aku ala ini lebih ringan risikonya dibandingkan kelenjir dengan ngaku benar. Ngaku aku dosa lebih ringan risiko itu betul. Kau kenal kamu apa yang dosa itu betul. Mari tolong wawak santap demi rata-rata minta maaf terima santap. Yang merindu adik-adik yang masalah pembantu jangan tak mampu untuk banyak yang mampu untuk wawak santap demi karena mau tengah mau banyak titipan yang benar. Saya pun juga berpikir ke situ. Saya pun juga sering pusing memikir ke situ. Ya maaf. Saya pun juga sering sakit. Maaf. Saya banyak pikiran. Ya itu salah. Akan pikiran apa yang bisa dilakukan. Sama enggak ada yang bisa dilakukan. Sehingga suatu saat akhir berkatanya. Beliau bawa macam sehingga dia itu memberi fitnah, memerintahkan saya dengan kasihan yakin hadir, ya mengatakan, ya suruh berangkat ke Masjidil Haram, ya maaf, karena banyaknya bapak. Dan tadi maaf, lihat perbuatan, matur kepada maaf, mestinya tidak saya ucapkan, tapi terpaksa. Beliau hadir, beliau matur saya tadi malam ketemu oleh bayar masjid perubahan. Beliau kasihan dengan satu ayat. Beliau melihat teman-teman mereka dengan menangis. Maaf, datang pertama rajanya bukan beliau. Tapi setelah saya terusuh di mahluk, datang beliau Yasin yang wajahnya yang saya tahu. Dan beliau itu sangat peduli dengan kedua ini. Kalau tidak pertama, bertukar ketikahan mereka percaya. Kalau saya menganggap saya bohong, istiqomah betul diri. Kalau tidak percaya, saya tadi malam ditemui beliau berdua. Mari kita sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus sholat dan berdoa. Mohon maaf, kita perlu dosa, kita mengharap menyalahkan akan perjuangan. Mohon maaf, Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Kita anak-anak kita kedatangan ya, yang menandang dana dan kubur yang tercatat di sini, nama-namanya kita jaga. Teman-teman kita yang berjuang dengan perjuangan kita jaga. Sehat walafiat lahir batin, dunianya melimpah, kesadarannya juga melimpah. Tanpa beliau-beliau tidak terwujud gedung ini, hadirin, kita jaga. Terutama teman-teman yang mengalami jalan pintu, muka-muka baca buka kape tetapi mulia kan kape ekonominya lahirnya tapi dia Allah iya kan tuanya siapa yang dalam surat Fatihah itu disebut induknya, induk ibu, Karena itu ada bahasa iya kan. Nak buti wa iya ka nesta'id. Maksudnya dikontot, kau panggil menciri-ciri. Kau maco iya ka nak buti ku ngadep dengan aku. Tapi kau ikarah. Kau gak nyembah aku. Ini hadirin, ini. Kalau gak iya lah, pasti kita kecepat ke sana. Sudah matur kepada Rasulullah SAW sembelani dan kajian Nabi Muhammad. Kajian Nabi Muhammad sembelani kali Rasulullah SAW kajian kali. Ya Syafiyah, khawatir salam wa salam. Alhamdulillah, khawatir wa aman. Wa aslahu wa rukhahu patrikni. Faqadulah tuhu, apa-apa warabimu. Insyaallah wa sayyidi siwaka wa intaradlaka kusuf sabuluka wa syafu'ah kabutu sholat wa sahabat minta buruan ma'ulti wa biara ma'azlahu tarikha wa kriti haqadulah tuwa bakawa rabbid walau salli wa sayyidi siwaka. Ya Rabbana Iftah wahdina Kurubai bawana ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma salli sallam Ala Muhammadin syafi'ul imam Wal awli wa ta'awli amana muslimin Wahidiyati lirabbil alamin Ya Rabbana Allahumma Ya Iftah wahdina Kurubai bawana ya Rabbana Allahumma barik Fima khalaq tawahadu baikah ya Allah Ya fihadu mujahadah ya Allah Allahumma barik Fima khalaq tawahadu baikah Ya fihadu mujahadah ya Allah Allahumma barik Fima khalaq tawahadu baikah ya Allah Ya fihadu mujahadah ya Allah Allahumma barik Fima khalaq tawahadu baikah ya Allah Kalau ngajar ya 50 ribu lebih. Itu mulai suwi nginep lah. Tapi kalau ngadakan rombongan, mari kita target lah kira-kira orang satu 30.000 atau 25.000 lah. Langsung didaftar, bayar kapan, nanti kurangnya akan kami carikan. Jadi nanti menjaga di susana tanggal 14 tahun buat panitia sehingga mengkawal yang dirosin mewak 30.000 atau 25.000 nah sudah terserah. Terus kalau diundang-undang di Bumpuro semuanya, terus kalau jangan ke Bumpuro, nanti berangkat jam 2 dari sini, langsung kita menuju ke Narokoh. Saya kira cukup sekian masalah suasana. Yang kedua masalah gedung, termasuk ke gedung belakang, nanti suatu saat kalau sudah Allah memberikan kehendaknya untuk dibangun, kerja bakti seperti dulu, buat fondasi, dan doakan secara cepat gedung sebelah barat ini akan ada pembangunan apabila supaya tidak terjadi suudon kepada si penyumbang. Saya katakan lek tanah itu omaku, tanah saya untuk anak saya, tapi akhirnya si penyumbang pulau bantu Pak Heru. Jenengan kan tahu kan dengar sendiri, saya membantu pribadi. Jadi saya dibantu oleh teman-teman pengusaha ruang dua ruang kamar itu. Tapi untuk siapa? Untuk Pak Heru. Tapi ya maaf, tidak saya bangun. Silakan dipakai. Saya tidak tergesa-gesa bangun. Anak saya harus sekolah dan lain-lain. Semang bangun, semang kuat, menjajah, semang kuat tidur. Nanti ini akan jadi kalau ada kamu silakan istirahat sehari di gedung itu. Dan bahkan dibuat rapat oleh pengusaha-pengusaha karena tempat ini insya Allah banyak rahasia raja sebenarnya gedung-gedung ini. Jadi kalau ada hal-hal yang berbau gak enak, Pak Heru pesumbangannya teman-teman dari omel kami, kalau di sikapi ya, sebab fitnah itu lebih mudah. Ini penimbang adalah bangunnya Pak Heru, itu pribadi saya. Ya mungkin menurut dia wajar saja, karena kami sama-sama berjuang dan banyak membantu juga. Mungkin dia itu terima kasih pada saya, diwujudkan bangunan itu, tapi tetap untuk jenengan semua untuk menjaga. Saya kira cukup sekian. Setelah ini langsung bisa didaftar atau kapan ke sholat sama adhuhur sekalian. Saya kira cukup sekian, tapi besok di susana.